اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barang siapa yang ingin memasuki surganya Allah yang di akhirat, hendaklah dia mengetahui dulu pintu Allah yang di dunia. Pintu Allah yang di akhirat adalah asma-Nya. Maka pintu Allah di dunia adalah berzikir dengan menyebut asma-Nya. Pengenalan tentang Allah adalah ilmu yang paling penting untuk dicari. Karenanya, mari mengenal Allah sebagai Al-Alim yang Maha Mengetahui. Dalam majelis tadabbur Asma Al-Husna yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2015 mulai pukul 9 sampai waktu zuhur di Masjid Baitul Ihsan. Jangan lupa kami undang muslimin dan muslimat di majelis tadabbur Asma Al-Husna bertema Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui. Mari sama-sama mengajak sanak saudara, karib kerabat, family, keluarga besar untuk mendatangi majelis tadabbur Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.